dua mingguan kamu gak datang-datang. Masih sabar aku di rumah nungguin kamu. Lama-lama ku pikir jadi gak with it gini. Lebih baik aku hang out bersama temanku. Jubu kamu kok jadinya.